Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika aku jatuh cinta, ya Allah, cintakanlah aku pada seseorang yang melabuhkan cintanya padamu, agar bertambah kekuatanku untuk menyintaimu. Ya Muhaimin, jika aku jatuh hati, izinkanlah aku menyentuh hati seseorang yang hatinya tertaut padamu, agar tidak terjatuh aku dalam jurang cinta nafsu. Ya Rabbana, jika aku jatuh hati, jagalah hatiku padanya, agar tidak berpaling daripada hatimu. Ya Rabbu Azzati, jika aku rindu, rindukanlah aku pada seorang yang merindui syahid di jalanmu. Ya Allah, jika aku menikmati cinta nafsu, ya Allah, janganlah kenikmatan itu melebihi kenikmatan indahnya bermula yakni sepertiga malam terakhir. Ya Allah, jika aku jatuh hati pada kekasihmu, ya Allah, jangan biarkan aku tertatih dan terjatuh dalam perjalanan panjang menyeru manusia kepadamu. Ya Allah, jika kau halalkan aku meridai kekasihmu, jangan biarkan aku melampaui batas sehingga melupakan aku pada cinta hakiki dan rindu abadi hanya kepadamu. هو الحي القيوم.